wadi. Eh, jebule malah suwe. Bayi ono sing tresno aku seneng. Mulai rapi. Dedek perasaanmu nek dadi aku. Hancur lah, hancur toh. Ayo hancur. Asian kan ku bawa wajahmu. Kan ku bawa namamu. Ingin tidur dan bermimpi malam ini di sini di kamar ini sendiri melintas sepi ku usut masam rambut dan gaun malamku tak peduli di sana kau berdua di sini aku yang sendiri di sana kau tersenyum di sini aku yang karena semua ini seperti realita. Jangan untuk